Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelum saya menyampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Perawang ini, sebelumnya saya minta maaf yang banyak. Terus terang saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Damir. Karena saya sendiri kurang leluasa untuk berbicara, karena saya khawatir melanggar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut kepada Allah. Oleh karena itu saya minta mungkin biar saya pandangan saya bisa leluasa, dimohon antara laki-laki dan perempuan ada hijab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kullil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, yadudna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Oleh karena itu, saya mohon sebelumnya, mungkin antara saya dengan kaum wanita ada hijab sehingga saya bisa leluasa memandang jamaah. Anak takut melanggar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya takut melanggar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan di hati bapak ataupun ibu-ibu, tetapi tujuan saya tidak lain karena saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipersatukan Allah, bertemu di majelis ini dan sampai di akhirat nanti di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada diri saya untuk bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara saya kaum muslimin di Parawang ini. Dan sekali lagi saya bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dengan kaum muslimin, saudara-saudara saya yang beriman di bumi ini. Semoga pertemuan ini, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Dan saya minta maaf mungkin jika ada kata-kata saya nanti yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Maka saya mengharap dan sangat mengharap teguran dari saudara-saudaraku untuk menasihatin saya, mengingatkan saya. Karena saya adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, jika mendapati kekurangan ataupun kesalahan dari saya yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, saya amat senang dan berlapang dada menerima nasihat dari saudaraku. Karena saya sendiri manusia yang lemah, tidak bisa melihat kekurangannya sendiri. Melainkan saudaraku yang bisa melihat kekurangan saya, yang sayang pada saya, karena Allah akan menegur saya, akan mengingatkan saya jika saya terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Dan demikianlah Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya yang pendek, dalam satu surat yang pendek. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia siapapun dia, baik dia punya jabatan ataupun tidak, baik dia itu kaya ataupun miskin, selagi dia manusia, kena ayat ini. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi usahanya, upaya yang dia lakukan dalam keadaan merugi. Allah telah menyatakan bahwasanya manusia dalam keadaan merugi. Upaya yang dia lakukan merugi. Amalan yang dia lakukan merugi. Kemudian Allah kecualikan orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang sebagiannya menasihati kepada yang lainnya untuk al-haq, untuk tetap istiqomah di atas agama ini. Dan yang satu menasihati yang lainnya untuk sabar di atas al-haq. Karena memang melaksanakan al-haq ini butuh kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kita tidak akan mampu karena terlalu banyak nikmat Allah yang telah Allah limpahkan pada diri kita. Bahkan kita lalai dengan kenikmatan tersebut, tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan nikmat Allah yang amat besar, yang nikmat ini tidak diberikan kepada semua manusia, tetapi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat di atas agama ini. Nikmat mendapatkan taufik dari Allah menjadi seorang muslim, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, rela Islam sebagai agama bagi kalian. Perhatikan ayat ini, Allah menyatakan bahwasanya pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang para sahabat mewarisi agama tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan kepada generasi berikutnya, sampai agama itu kepada diri kita sekarang ini. Agama yang harus kita pegangi yang sekarang ini, agama Islam ini telah sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Kalau dikurangi berarti belum sempurna agama itu. Kalau ditambah berarti belum sempurna agama itu. Padahal Allah telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh karena itu, jangan sesekali kita mengurangi agama yang telah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula kita menambah-nambah dalam urusan agama yang telah Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini telah menyatakan bahwasanya Allah sendiri yang menyempurnakan agama ini. Oleh karena itu sikap kita jangan menambah dan jangan mengurangi dari agama yang telah diwahyukan kepada Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nikmat agama ini nikmat yang amat besar, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang diridai oleh Allah. Allah telah menyatakan wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Yang dimaksud agama di sini yaitu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ridho agama yang dibawa oleh Rasul ini sebagai agama bagi kita. Kalau Allah ridho Islam ini sebagai agama bagi kita, maka sikap kita harus ridho terhadap agama yang telah diridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap kita hendaklah ridho dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada beliau ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penyampai agama dari Allah untuk diri kita ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiku illa wahyuha, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap, tidaklah berkata, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah tidak berbicara tentang agama ini dengan semata-mata akal atau perasaan, tetapi dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah telah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Secara umum di sini segala hal dalam masalah ibadah, Rasul orangnya yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani. Dalam masalah muamalah, Rasul orangnya yang patut kita ikuti cara bermuamalah tersebut. Dalam pengaturan negara, Rasul orangnya yang patut kita ikuti. Dalam pengaturan rumah tangga, Rasul orangnya yang patut kita ikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah juga menyatakan dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fahudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka peganglah kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Amalkan. Dan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka jauhilah, tinggalkanlah. Jangan sekali-kali diterapkan. Ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat pada Rasul, berarti dia telah taat pada Allah. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia telah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ukuran kebaikan itu ditinjau dari agama. Bukan ditinjau dari dunia. Tolak ukur kebaikan itu ditinjau dari agama. Bukan ditinjau dari harta atau jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Tentang agama Islam ini. Perhatikan lafaz hadis ini, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama Islam ini. Jelas di sini. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah fahamkan orang tersebut tentang agama Islam ini. Mafhum dari ayat ini, dari hadis ini, yang difahami dari hadis ini, makna yang terselubung dari hadis ini, barang siapa yang tidak faham tentang agama Islam ini, berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak paham tentang agama Islam, maka dia tidak dikehendaki, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang kafir, amalan apa saja yang mereka lakukan, Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dia. Walaupun dunianya banyak, walaupun jabatannya tinggi. Selama dia itu kafir, maka tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Sehingga mereka dimasukkan dalam an-nar. Ini orang-orang kafir. Kaum muslimin bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Sesuai dengan pemahaman dia terhadap agamanya. Semakin paham tentang agamanya, maka semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah membagi-bagikan akhlak-akhlak kepada kalian. Ada orang yang akhlaknya baik, ada orang yang akhlaknya kurang baik. Ada orang yang, tadi saya mendengar ayat yang dibacakan, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada orang yang memang dia itu menginginkan dunia, ada orang yang menginginkan akhirat. Ini Allah telah membagi-bagi tentang akhlak di tengah-tengah kita. Sebagaimana Allah telah membagi-bagikan rezeki kepada kita semuanya. Yang satu kaya, yang satu miskin. Itu semuanya telah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi berikutnya. Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Wa inna Allah azza wa jal yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dia, maupun kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan juga orang yang tidak dicintai oleh Allah diberi juga dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dunia itu bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Dunia itu Allah bagi-bagikan kepada siapapun. Yang taat, yang ibadahnya masya Allah, Allah beri dunia. Yang menentang Allah, yang durhaka kepada Allah, yang menyekutukan Allah, yang kafir kepada Allah, Allah beri dunia. Jadi dunia bukan tolak ukur kebaikan. Orang yang dicintai oleh Allah dapat dunia. Orang yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, diberi dunia juga. Memang dunia bukan tolak ukur kebaikan. Bukan tolak ukur Allah mencintai dia. Bukan tolak ukurnya. Akan tetapi, Rasulullah melanjutkan ucapannya, وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبْ. Dan Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya maaf-maaf, orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak diberi masalah agama ini. Sehingga dia dalam keadaan kafir. Ya? Dalam keadaan dia menentang Allah. Ya? Allah tidak fahamkan tentang agama ini. Sehingga dia lebih milih menjadi orang Nasoro, menjadi orang yang lainnya selain muslimin. Dan tidaklah agama ini diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin yang ini menunjukkan keutamaan dari Allah yang Allah berikan pada diri kita. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan pada diri kita. Kita sebagai muslimin berarti kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kadar kecintanya ini tergantung kepada pemahaman kita, berpegang teguhnya kita kepada agama ini. Semakin kuat seseorang itu berpegang teguh terhadap agama ini, maka semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menyatakan, فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. Barang siapa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama ini, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Orang muslim dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma beda kecintaan yang satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan pemahaman dia terhadap agama ini. Para hadirin rahimani rahimahullah jami'an. Kalau kita mengetahui tentang masalah ini, nikmat yang amat agung ini, yaitu nikmat agama ini, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Yaitu kita dengan mengamalkan agama ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang kita harus meyakini bahwasanya agama ini telah sempurna. Agama ini telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, telah sempurna dan Allah ridha padanya. Oleh karena itu kita harus ridha terhadap agama ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penyampai agama ini kepada kita dari Allah azza wajalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tentang agama ini seluruhnya. Tidak ada suatu kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak ada suatu kejelekan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang umatnya tersebut dari kejelekan itu. Kita harus meyakini demikian. Kalau ada sesuatu yang baik, pasti telah Rasulullah SAW ajarkan itu dan diperintahkan umatnya untuk melakukannya. Sehingga enggak ada di benak kita ini sesuatu yang baik, yang bagus, padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Ini tidak boleh ada pada diri kita. Ini sesuatu yang bagus, tapi Rasulullah tidak mengajarkannya. Berarti ada dua kemungkinannya. Bisa jadi Rasulullah tidak tahu itu kebaikan, orang tersebut yang tahu. Rasulullah enggak tahu itu kebaikan, orang tersebut yang tahu, menganggap itu baik, sementara Rasulullah tidak mengajarkan. Berarti dua kemungkinannya. Yang pertama, Rasulullah tidak tahu tentang kebaikan, dia yang tahu. Berarti dalam hal ini dia lebih baik daripada Rasul. Dia lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kebaikan tapi Rasulullah tidak mengajarkannya, tidak memerintahkannya. Berarti Rasulullah enggak tahu. Ini kemungkinan pertama. Berarti dia lebih baik daripada Rasul. Lebih berilmu daripada Rasul. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu Rasul tahu sebetulnya itu kebaikan, cuma tidak disampaikan kepada umatnya ketika itu. Berarti orang tersebut menuduh Rasulullah SAW pengkhianat, mengetahui yang baik tetapi tidak menyampaikannya. Oleh karena itu kita harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul pegang kuat-kuat, apa yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Ini ayat Allah yang jelas dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayat Allah Al-Qur'an menyatakan demikian. Kita jangan menggunakan perasaan, jangan menggunakan akal kita kemudian melangkai ayat ini. Berani menentang ayat. Dan saya ingatkan kepada saudaraku semuanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah menyatakan wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakunalahumul khiyar min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36, Allah menyatakan wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, suatu perkara, ada bagi mereka ini pilihan dari urusan mereka ini. Allah perintahkan syaratnya begini, Rasul telah memerintahkan syaratnya begini, dia lebih memilih aturan yang lainnya. Lebih memilih cara yang lainnya yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah telah menetapkan suatu urusan, ada bagi dia ini, bagi orang tersebut, pilihan dari urusan mereka ini. Rasulullah telah menetapkan tata cara sholat begini, begini, begini. Dia enggak mau milih tata cara sholat yang lainnya. Dalam muamalah begini, begini, begini. Dia enggak mau milih tata cara yang lainnya. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, ada bagi mereka ini pilihan yang lainnya dari urusan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, dan ini ancaman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah telah menetapkan syarat, dia memilih syarat yang lainnya, Allah telah menetapkan aturan, dia memilih aturan yang lainnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul tidak beriman. Mereka betul-betul tidak beriman sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dari urusan mereka yang diperselisihkan tersebut. Jadi kata Allah, demi Allah, bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan Rasul itu sebagai hakim, pemutus urusan atau perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa-jiwa mereka keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad. Jadi kalau Rasulullah sudah memutuskan A, dia menerima. Tidak merasa berat hatinya. Aduh, kok berat ini? Enggak. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri. Pasrah. Tunduk terhadap syariat tersebut. Mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim atas urusan yang telah mereka perselisihkan. Atas perkara yang telah mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka keberatan sedikit pun tidak ada. Dan mereka berserah diri pasrah. Yang tunduk terhadap syariat tersebut. Perhatikan ayat ini. Ini orang yang beriman, dia harus menjadikan Rasul itu sebagai pemutus urusan mereka yang mereka perselisihkan. Dan kita harus takut untuk melanggar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah takut untuk tertimpa fitnah di hatinya dan tertimpa azab yang pedih. Perhatikan ayat ini. Hendaklah orang-orang yang menyelisih syariat Rasul takut dan khawatir akan tertimpa fitnah di hatinya dan tertimpa azab yang pedih. Tertimpa fitnah di hatinya disebabkan perselisihan dia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hati kita ini lebih senang dengan aturan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak suka terhadap aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini terfitnah sudah. Kita ibadah enggak bisa konsentrasi. Kita mau melakukan agama ini sulit. Kita lebih senang kepada maksiat. Lebih senang kepada maksiat, kepada aturan-aturan yang selain dari Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan hati kita ini telah terfitnah. Condong kita kepada maksiat. Kita enggak suka kepada amalan taat. Ini karena kita menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini tolak ukurnya. Kalau kita ingin supaya kita ini dalam melakukan taat merasa senang, condong pada ketaatan, ikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, nanti Allah akan palingkan hati kita kepada apa yang dia berpaling padanya. Karena Allah juga menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada dia petunjuk, bukti, keterangan dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas dia tentang, enggak mau diterima syarat Rasul tersebut. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, enggak mau menerimanya. Ditentang ayat, ditentang hadis tersebut. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia petunjuk baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalannya orang-orang selain mukminin, mengikuti jalannya selain orang-orang mukminin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling. Dia senang pada maksiat-maksiat disebabkan dia menentang Rasul. Sulit untuk melangkah kakinya ke masjid. Lebih senang berfoya-foya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diakibatkan penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah palingkan kepada apa yang dia berpaling. Kemudian wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan kata Allah ke dalam jahannam. Dan jahannam itu wasa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karena itu kita harus beragama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita ikut-ikutan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang agama. Bukan tolak ukur agama itu, bukan tolak ukurnya kepada mayoritas, tidak. Agama itu tolak ukurnya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sebagaimana yang difahami oleh salafun salih, generasi terdahulu yang baik. Tolak ukur agama ini apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sebagaimana yang telah difahami oleh salafun salih. Ini tolak ukur agama, bukan tolak ukurnya itu pada kebanyakan manusia. Karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi mayoritas itu bukan telah ukur kebenaran satu agama. Kebenaran agama yaitu ditinjau dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan ditinjau dari mayoritas orang yang melakukannya. Karena kebanyakan manusia kata Allah apa? Banyak yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika engkau menaati, mengikuti, mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita beragama harus bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mungkin selesai ada. Insyaallah ba'da lisa nanti kita akan lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umur muhdasatuha, fa'inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. kita lanjutkan apa yang telah saya sampaikan sebelum Isya tadi tentang wajibnya kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qala, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku pasti masuk jannah. Yani setiap muslimin yang beragama Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk jannah. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk jannah. Qalu, para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk jannah? Padahal kenikmatan yang ada di jannah amat besar, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sehingga sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Faman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Faman asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia masuk jannah. Dan barang siapa yang durhaka, yang menentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang yang tidak atau enggan untuk masuk jannah. Orang yang enggan untuk masuk jannah. Dan saya tadi menyampaikan masalah hijab karena saya takut menentang Allah dan Rasulnya. Takut menentang Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah menyatakan dalam surat yang telah saya bacakan tadi, dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah menyatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna" ila akhiril ayat. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, "Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangannya, menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluan-kemaluannya. Yang demikian itu," yakni menundukkan pandangan bagi laki-laki terhadap wanita, "dzalika azka lahum," kata Allah, "yang demikian itu lebih mensucikan hati mereka." Lebih mensucikan hati mereka. Dan kita ingin hati kita ini suci, bersih. Karena orang yang belajar agama, dia agama ini sifatnya akan mensucikan hati orang tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas ay yura dhalika fi takhushshu'ihi wa yadi wa hadyihi wa lisanihi wa yadihi." Seseorang apabila dia menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, kata beliau, tidak lama lagi akan tampak dari orang tersebut kehusyuannya. Akan tampak pada orang tersebut perangainya. Akan tampak pada orang tersebut perbuatannya yang dilakukan oleh tangannya. Dan akan tampak pada orang tersebut lisannya. Lisannya tidak kasar, tidak mengolok-olok kaum muslimin, mencaci maki, tidak. Kalau dia sudah tahu tentang ilmu agama ini akan mensucikan hati orang tersebut. Dan dia akan berupaya untuk mengamalkannya. Demikianlah sifat ilmu agama ini. Betul-betul orang yang melakukan agama itu diperintahkan untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala menyatakan, kunna natlubul ilma lid dunya fadallani ala tarkiha. Dulu kami mempelajari ilmu itu niatnya karena dunia, ya. Mungkin supaya menjadi orang yang alim, mungkin punya niatan-niatan dunia. Setelah ilmu itu sampai pada dia, datang ilmu ke kolb, ke hatinya, fadallani ala tarkid dunia. Menunjukkan, ya, ilmu itu akan membimbing aku, menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan dunia. Dalam pengertian, jangan salah faham, meninggalkan dunia kemudian putus sama sekali sama dunia. Abdullah bin Mubarak ini, masya Allah, beliau seorang yang alim, yang beliau ini menerapkan agama ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, banyak membantu kaum muslimin. Ya. Beliau yang mengucapkan demikian ini bukan berarti beliau ini meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Beliau menasihati umatnya untuk zuhud terhadap dunia. Ya. Merasa cukup sedikit dengan dunia ini. Ya. Bukan berarti beliau lepas dari dunia sama sekali. Tidak. Jangan salah paham masalah zuhud. Beliau yang mengucapkan demikian ini terkenal waroknya memang. Ya. Warok dia. Terkenal zuhudnya. Jauh dari dunia dia memang. Sampai ditegur oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyadh. Wahai Abdullah bin Mubarak, engkau menasihatin kami untuk zuhud terhadap dunia, sementara engkau dagang dari Syam menuju Mekah, jualan. Berdagang kau, sibuk, kalau selalu sibuk dengan dunia kamu. Maka jawaban beliau, aku melakukan yang demikian ini karena ingin menyelamatkan wajahku dari minta-minta. Dan ingin menjaga kehormatanku dari meminta-minta. Dan dengan ini pula aku bisa mendekatkan diri pada Allah dengan bersedekah. Karena punya harta. Bisa bersedekah dia. Sebagaimana sahabat orang miskin, yang miskin-miskin, mereka iri dengan sahabat yang kaya-kaya. Bukan karena kekayaannya. Irinya itu karena mereka bisa beramal sementara diri mereka tidak bisa beramal. Rasulullah pernah didatangi oleh para sahabat. Dahabat al-dusur bil ujur. Para sahabat bertanya, yang fuqara ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya di antara kami ini, ya Rasulullah, mereka bisa mendatangkan pahala. Sementara kami tidak bisa, ya Rasulullah. Mereka lebih unggul daripada kami, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Dapat pahala semuanya. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Coba irinya sahabat ini perhatikan. Ya. Berkaitan dengan akhirat. Bukan karena semata-mata dunia. Ya. Kemudian mereka mengatakan, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Sementara kami, fukara, gak bisa bersedekah. Gak bisa bersedekah. Kalah. Kemudian Rasulullah menenangkan hati sahabat yang fukara ini. Kemudian Rasulullah membimbing mereka. Bukankah setiap tasbih itu sedekah? Bukankah setiap tahlil itu sedekah? Bukankah setiap amar ma'ruf bil ma'ruf? Dan seterusnya disebutkan amal-amal baik yang lainnya yang bisa mendatangkan pahala. Bangga para fukara ini. Ya. Sehingga mereka sibuk dengan beramal. Beramal, beramal, beramal. Ya. Berdikir. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Terus. Ternyata orang-orang kaya ini gak mau ketinggalan dalam masalah ini. Ya. Mendengar itu pula para sahabat yang kaya ini beramal juga. Melakukan dikir, tasbih, tahlil, tahmid. Juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sampai-sampai orang fukara ini datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka mendengar apa yang engkau sampaikan kepada kami. Mereka melakukan juga, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini Masya Allah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat kehidupannya aneh. Bagi kita ini aneh dan aneh. Memang asing, kita mungkin tidak mampu melakukannya. Sahabat tidaklah bertanya kecuali tentang jannah. Tidaklah meminta kecuali tentang jannah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kumpul sama Rasulullah demikian perbincangan itu. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ila Allah wa yubaiduni 'anil nar. Ini pertanyaannya tentang akhirat terus. Ya Rasulullah, tunjukkan beraku tentang suatu amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, yang bisa menjauhkan diriku dari api neraka. Coba perhatikan Rasulullah ditanya oleh sahabat seputar ini tentang jannah. Meminta tentang jannah. Nah, kalau kita kan kalau kumpul apa kerjaan yang bisa saya lakukan? Masalah dunia. Jarang berbicara tentang akhirat. Kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman kita, aduh saya pusing gak punya kerjaan. Subhanallah. Para sahabat yang dipikir bagaimana dia itu bisa masuk jannah. Ya. Maka aneh. Aneh memang. Dan para sahabat subhanallah menderita penderitaan dengan penderitaan yang kita gak mampu melakukannya. Itu pun termasuk para wanitanya. Pernah para wanitanya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi penyakit huma. Huma ini demam yang panas sekali, sangat panas, berat penyakit ini. Datang penyakit ini kepada Rasulullah dan mengatakan, kirimkan aku kepada orang-orang yang kau cintai. Maka Rasulullah mengirim penyakit ini kepada orang-orang Ansor. Dikirimlah penyakit ini kepada orang Ansor. Tinggallah penyakit tersebut menimpa pada orang-orang Ansor sehingga orang-orang Ansor terkena penyakit ini selama 6 hari 6 malam. Panas yang luar biasa, dahsyat. Dahsyat sekali. Rasulullah rahiman, penyayang Rasulullah, datang Rasulullah ke kampung Ansor tersebut. Didatangi satu persatu. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta disembuhkan. Si fulan didoakan sembuh. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sembuh. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Ada seorang wanita yang kelewatan. Dia masih tetap sakit dan belum didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Penyakit ini dahsyat. Akhirnya ketika Rasulullah pulang ke Madinah dikejar oleh sahabah ini. Dikejar. Ya Rasulullah, saya ini orang Ansor. Anaknya orang Ansor ya Rasulullah. Tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku ya Rasulullah. Sebagaimana engkau doakan orang-orang Ansor. Maka Rasulullah SAW menyatakan, In syi'ti da'utullah ayu alfiyaki. Wa in syi'ti sobarti walakir jannah. Perhatikan jawabannya. Perhatikan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini. Jika engkau mau, aku doakan engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Jika engkau mau, ya, pilihan yang kedua sekarang, jika engkau mau, engkau bersabar dengan penderitaan penyakit tersebut. Sabar. Dan engkau pasti masuk jannah. Para sahabat ini ketika mendengar ucapan ini, enggak banyak pikir dia, ya. Langsung mengatakan, Ya Rasulullah, saya akan sabar dari penyakitku ini. Dan saya tidak ingin jannah ini sebagai taruhannya. Subhanallah. Ini ditaruh dengan jannah. Milih ini apa? Jannah. Ya Rasulullah, aku lebih baik bersabar ya Rasulullah. Dengan penyakit ini. Aku lebih sabar ya Rasulullah. Tapi pasti kan, dari Rasul. Masuk jannah kalau sabar. Pasti masuk jannah. Aku lebih milih bersabar Rasulullah. Subhanallah. Dan aku tidak ingin jannah ini sebagai taruhan dari yang lainnya. Subhanallah. Kalau kita mungkin yang kita taruhkan jannah. Dan kita lebih memilih dunia. Itu kita, hati kita ini senang dunia. Para sahabat subhanallah, tidak mau jannah ini dikorbankan sebagai taruhan. Tidak mau. Lebih dia pilih. Kemudian sahabat ini subhanallah, setelah itu dia milih sabar, kemudian dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, jika aku terkena penyakit ini, aku tidak tersingkap auratku. Mungkin karena dahsyatnya penyakit, bisa jadi orang itu tersingkap auratnya. Ya. Subhanallah, masih iffah dia. Memiliki iffah. Menjaga diri dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kondisi sakit, wajar seorang sakit, gak sadar, dia tersingkap auratnya. Tapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, jika aku terkena penyakit ini, jangan sampai auratku ini terbuka. Dilihat oleh laki-laki yang lain. Subhanallah. Ini ahlul jannah. Ini ahlul jannah. Oleh karena itu, perhatikan para ummahat, para kaum wanita, untuk menjaga hal ini. Menjaga aurat. Dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu bukan bagi laki-laki saja. Ayat yang berikutnya Allah menyatakan dalam surat An-Nur ayat 31 itu, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, al-ayah. Katakan pula kepada kaum wanita, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya dari laki-laki. Jadi memandang itu bukan laki-laki pada perempuan. Perempuan juga enggak boleh memandang laki-laki dengan pandangan yang bukan, dia bukan mahramnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka menjaga kemaluan. Subhanallah, di zaman kita ini, ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki kaum muslimin. Ya, memperbaiki kaum wanita di kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka ini menjaga agamanya dengan bimbingan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang lainnya Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Subhanallah. Ini Allah perintahkan kepada para sahabat. Ini perhatikan. Jika kalian, wahai para sahabat, ya, meminta suatu kebutuhan kepada istri-istri Nabi, ada keperluan, mau bicara sama istri-istri Nabi, ya, maka hendaklah kalian meminta kepada mereka miwara'i hijab, di balik tabir. Jangan bertatap muka langsung. Di balik tabir. Ini ayat Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Nah, itu kan para sahabat. Kan beda dengan kita. Subhanallah. Justru kita lebih aula. Apa kata Allah? Alasannya, dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu, ya, berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram di balik hijab, itu lebih mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Lebih mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Dan ingat, agama ini akan mensucikan hati seorang. Orang yang berpenyakit hatinya, dia senang pada syahwat. Tidak mau menundukkan syahwatnya. Mengikuti kemauan syahwatnya. Ini orang yang jauh dari agama. Orang yang beragama, dia berusaha untuk menahan syahwatnya dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan, itu kan para sahabat. Subhanallah. Iman kita dibandingkan dengan iman sahabat, tidak bisa dibandingkan. Iman kita tidak bisa dibandingkan. Para sahabat itu orang-orang pilihan yang Allah pilih, yang setia menemani Rasul, yang cobaannya itu besar. Kalau kita tidak mampu. Para sahabat itu berkorban harta dan jiwanya. Bukan hartanya saja, tapi jiwanya juga. Para sahabat rela meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Tidak dibawa hartanya, tidak dibawa istri dan anaknya yang tidak mau masuk Islam. Seorang suami tentunya akan senang sama istrinya. Senang sama anak-anaknya. Tetapi karena anaknya tidak mau masuk Islam, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya dibandingkan anak dan istrinya. Ada di antara kita yang bisa mengorbankan ini? Kita lebih suka memilih anak dan istri dibandingkan Allah dan Rasulnya. Jangan kita bandingkan dengan para sahabat iman, sahabat subhanallah. Allah jamin mereka masuk jannah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Al-ayah. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka baik kalangan sahabat ataupun orang-orang setelahnya. Maka Allah persiapkan bagi mereka ini jannah. Allah persiapkan bagi mereka jannah. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang muhajirin itu orang-orang yang jujur imannya. Silakan baca surat Al-Hasr. Jujur imannya. Orang Ansar demikian juga. Mereka lebih mengutamakan saudaranya yang beriman dalam masalah dunia. Ini orang Ansar. Tapi kalau dalam masalah akhirat, mereka berlomba-lomba. Tidak mau isar. Tidak mau mengutamakan orang lain. Kalau dalam masalah dunia, subhanallah. Ada kisah. Seorang sahabat berperang. Kemudian merintih kesakitan karena kehausan. Kemudian datanglah seorang yang akan memberikan air minum. Ketika akan diberikan air minum tersebut, sahabat yang sangat butuh terhadap air ini, dia mendengar saudaranya kehausan juga menjerit, merintih. Maka mengatakan, bawakan air ini kepada saudaraku itu. Dia lebih membutuhkan ini daripada aku. Masalah air. Masalah air. Dia sangat butuh. Tolong kasihkan kepada sahabatku. Datanglah orang ini kepada sahabat yang kedua. Ketika mau diberikan air tersebut, dia mendengar rintihan dari sahabat yang lainnya. Dari sahabat yang ketiga, yang butuh air juga. Maka sahabat yang kedua ini mengatakan, tolong berikan air ini kepada sahabatku itu. Dia lebih butuh daripada aku. Subhanallah, padahal sangat butuh, dia sangat butuh. Makanya Allah katakan, walau kana bihim khosoh, walaupun mereka ini sangat butuh sekali. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang sisa-sisa, betul-betul butuh dia. Gak ada air, adanya itu. Waduh. Ini kalau banyak air ya itu enggak butuh namanya. Sangat butuh dia. Setelah datang kepada orang ketiga ini, subhanallah. Ternyata sudah meninggal. Akhirnya kembali kepada orang kedua. Terus subhanallah, orang kedua juga meninggal. Akhirnya datang yang pertama. Subhanallah, yang pertama juga meninggal. Mereka mendahulukan saudaranya. Ada di antara kita yang seperti ini? Kisahnya juga orang Ansar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang sudah sekian lama enggak makan, sekian lama enggak minum, kelaparan. Datang kepada Rasulullah, Rasulullah presiden, istilahnya kalau sekarang ini presiden. Datang kepada Rasul sebagai pimpinan. Saya sudah lama enggak makan ya Rasul. Saya sudah berusaha ke sana kemari sudah enggak dapat. Maka Rasulullah nyuruh para sahabat untuk datang kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada keluarganya. Maka keluarganya yang satu menyatakan, "Apakah ada makanan?" Maka dijawab oleh keluarganya, "Tidak ada makanan kecuali air." Subhanallah, tidak ada makanan kecuali air. Diutus ke keluarga yang berikutnya karena istri Rasulullah banyak. Datang ke istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya menjawab, "Tidak ada makanan kecuali air." Subhanallah. Ini Rasul ya. Pemimpin, umat. Tidak ada di rumahnya itu makanan. Tidak ada. Kecuali air. Sehingga Rasulullah tidak bisa menjamu orang ini. Tidak bisa menjamu orang ini. Memberi makan, memberi minum. Tidak bisa. Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang akan menjamu tamu kita ini? Langsung spontanitas orang Ansor. Saya ya Rasulullah. Jangan dikira orang Ansor ini yang mengunjuk gini nih, wah hartanya banyak. Jangan dikira. Saya ya Rasulullah. dibawalah orang ini ke rumahnya. Kemudian datang ke istrinya. Ini Rasulullah kedatangan tamu, dia sudah tidak makan sekian hari. Ya. Oleh karena itu siapkan makan untuk dia. Istrinya menjawab, tidak ada makanan kecuali makanan malam. Makanan malam ini untuk anak-anak kita. Bukan dianya juga ya, untuk anak-anak kita. Tidak ada makanan kecuali makanan malam ini saja. Bukan untuk besok-besoknya lagi. Tidak, makanan malam ini saja. Dan itu hanya untuk anak-anak. Ya sudah. Kamu bikin. Ya, teknisnya bagaimana caranya? Matikan lampunya. Anak-anak bikin mainan. Dalam riwayat yang lain tidurkan anak-anak. Ya. Jangan sampai ada keluhan lapar-lapar begitu. Ya. Pokoknya ditenangkan anak-anak ini. Bisa caranya dengan ditidurkan. Bisa dengan cara bikin mainan. Kalau sudah asik lupakan makan anak-anak itu. Ya. Iya kan, lupa kan, sekali mainan, wah sibuk dia, sibuk, gak ingat makan biasanya. Sudah, bikin acara gitu. Terus matikan lampu, terus sajikan makanan. Subhanallah, ada di antara kita yang seperti ini? Hah? Jangankan makanan untuk malam ini, makanan untuk setahun aja ada pada diri kita, sulit untuk mengeluarkannya. Sulit untuk mengeluarkan, pelit kita. Ya. Ini dia butuh sekali, butuh pada itu, ini untuk anaknya saja loh ya. Dia korbankan untuk anaknya, untuk tamunya ini, tamu Rasul ini. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu masya Allah hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntang-luntungnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka fuqara, yang kaya masya Allah, bukan orang-orang yang pelit. Yang kaya luar biasa, membuat iri sahabat yang miskin. Ya. Bersodakoh sekian onta itu para sahabat demikian. Sampai itu kalau ada rezeki istilahnya cuma sampai di tanganinnya, dul dal, dul dal, dul dal, gitu aja cuma. Ya. Itu para sahabat. Kalau kita baru sisanya untuk orang lain itu kalau kita. Ya, kalau kita seperti itu. Makanya jangan dibandingkan dengan sahabat. Kita, saya pribadi, jauh-jauh-jauh dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan sahabat radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang demikian imannya ini, Allah perintahkan ketika berbicara dengan istri Nabi siapa yang enggak tahu? Ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imannya luar biasa ya, jangan dikira imannya itu seperti kita, jangan. Itu diperintahkan supaya kalau berbicara dengan mereka pakai tabir, dibalik tabir. Yang demikian ini lebih mensucikan jiwa kita. Mungkin ada seorang mengatakan, ya yang penting kan niatnya. Subhanallah. Saya biasa ketemu sama perempuan, salaman, jabat tangan, memandang. Biasa hati saya. Subhanallah. Ini musibah. Ya. Ini hana khawatir. Ya. Ini khawatir. Hatinya ini khawatir. Sudah rusak. Laki-laki itu senang sama perempuan. Itu asalnya demikian. Ya. Ada orang cantik dengan orang yang jelek. Milih mana? Mesti orang yang cantik yang dipilih. Ya kan? Itu laki-laki. Laki-laki senang sama wanita. Tapi syarat ini memberikan jalan yang masya Allah. Dilarang zina, dibuka pintu nikah. Ya. Jangan takut nikah. Para sahabat pun nikah, subhanallah. Sekarang sulit nikah. Waduh, gak punya kerjaan, aduh, bingung. Sahabat, subhanallah. Untuk maharnya saja, bingung sampai. Bukan yang lainnya, ini mahar-mahar. Ya. Itu suruh pulang Rasul, coba cari. Barangkali ada cincin besi rumit. Ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Subhanallah. Enggak ada apa-apanya. Kamu punya hafalan Quran? Iya, punya Rasulullah. Ya sudah, dengan hafalan Quran sudah nikah akhirnya. Coba kita. Kalau kita melompok dulu dunia, itu pun masih takut mau nikah. Wah, nanti nih. Terus karir dulu. Subhanallah. Akhirnya bermaksiat. Orang tadi yang na'udzubillah min dalik menyatakan, "Saya enggak apa-apa, saya biasa ketemu sama orang." Ini yang khawatirkan hatinya sudah rusak. Ya. Wa na'udzubillah min dalik kalau sampai hatinya seperti orang-orang kafir. Apa kata Allah? sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Ya. Sama saja. Yang karena Allah sudah tutup hati matinya. Ya. Ditutup hatinya sudah. Tidak bisa menerima kebenaran. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya itu. Ya. Sehingga tidak bisa lagi menerima al-haq. Ini orang-orang kafir. Ya. Dikunci mati sudah. Ya. Sama saja bagi kalian. Dia itu dinasihatin ataupun tidak. Sama saja. Dia tidak akan beriman. Nah ini. Kalau kita datangkan ayat, datangkan hadis. Kita na'udzubillah seperti orang kafir. Na'udzubillah kita. Seorang mukmin beda dengan orang kafir. Dan kita harus yakin dengan Al-Quran. Karena Allah telah menyatakan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Mantap. Benar. Pasti benar ini. Ya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang akan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita mengandalkan niat kita, Masya Allah, yang penting hatinya, Subhanallah. Ingat, niatan itu tidak boleh, ya, niatan itu, walaupun baik niatnya, tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya saya mandang wanita tidak apa-apa kok. Yang penting kan hatinya. Hati saya baik. Ya. Membantu dia ini. Misalkan seperti itu. Niatnya baik. Jangan. Ya. Allah telah melarang. Yang dilarang oleh Allah jangan dihalalkan. Gara-gara niat. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu. Nah ini berarti hati kita ini tidak suci masih. Ada penyakitnya masih. Ya. Sebagaimana na'udzubillah kalau kita hati kita seperti orang-orang munafikin. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian Allah tambah penyakitnya. Sehingga sulit menerima kebenaran. Ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bagi saya pribadi khususnya dan para hadirin semuanya. Dan... dan sekali lagi saya minta maaf mungkin selama saya menyampaikan kajian ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin, saya minta maaf. Tidak ada tujuan saya kecuali bab nasihat. Bab nasihat, karena bab nasihat ini amat sedikit sekali kaum mukminin melakukannya. Sedikit sekali. Tidak setiap orang yang tahu bisa menyampaikan al-haq tersebut. Apalagi memerintahkan yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Berat memang ini. Dan saya menyampaikan ini karena takut dari adab Allah. Karena Allah menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Amat besar kemurkaan Allah. An taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan membaca ayat ini itu ya. Tetapi kalian tidak melakukan ayat tersebut, tidak melakukan apa yang kalian baca tersebut, yang kalian ucapkan tersebut. Karena saya tahu tentang masalah ini, dan mungkin sebagian saudaraku belum mengetahui tentang masalah ini, maka wajib bagi saya untuk menyampaikannya semampu saya. Ini yang bisa saya sampaikan, kalau seandainya ada kekurangan, ada kesalahan, apalagi bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, saya sekali lagi amat terbuka menerima nasihat dari saudara saya. Saya amat terbuka menerima nasihat dari saudara saya. Karena itu satu nikmat. Sekali lagi nasihat itu suatu nikmat yang sekarang sudah hampir sirna. Ya. Suatu nikmat yang sekarang ini hampir sirna. Ingat Rasulullah menyatakan khairul wazir, sebaik-baik teman itu ya, adalah orang yang membantu kita ketika kita ingat dan mengingatkan kita ketika kita lupa. Ya. Itu sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman adalah orang yang membantu kita ketika kita ingat dan mengingatkan kita ketika kita lupa. Misalkan waktu zuhur misalkan, wah ini adzan, dengar kita, ingat kita. Kemudian kita bincang-bincang sama temannya, Oh ini sudah duhur. Tapi kita ingat. Tapi teman kita ini subhanallah. Ya sebentar dulu. Ini ada kerjaan. Ini. Nah, dia gak membantu kita. Ketika kita ingat dia gak membantu kita. Oh iya. Ayo kita ke masjid. Nah, ini membantu namanya. Justru. Oh masih. Ini ada kerjaan nih. Teruskan aja dulu. Nanti aja itu kan bisa ditunda. Subhanallah. Ketika kita ingat. Dia tidak mau membantu kita. Ini bahaya. Teman yang seperti ini bahaya. Ketika kita lupa. Dia ingat. Tidak mau mengingatkannya. Ya. Dia dengar adzan, kita enggak dengar misalkan karena sibuk, karena sibuk kita, ya, atau karena kerjaan kita sibuk. Dia dengar kita, nah, dengar adzan misalkan. Enggak mau mengingatkan. Eh sudah cukup, nanti saja, sudah adzan. Jarang yang mengingatkan seperti ini. Ini hati-hati dengan teman yang seperti ini. Ketika kita ingat tidak mau membantu kita. Ketika kita lupa tidak mau mengingatkan kita. Teman yang baik adalah dia membantu kita ketika kita ingat. Dan dia mengingatkan kita ketika kita lupa. Ini ana sampaikan karena saya ingin menerapkan hadis Nabi SAW. Sehingga kalau ada kata-kata, sekali lagi kata-kata saya yang mungkin menusuk hati para hadirin, saya minta maaf dan minta maaf. Dan saya datang ke sini bukan untuk nyakitin saudara saya. Saya ingin memberikan nasihat. Sebagaimana saya ingin nasihat itu ada pada diri saya. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, kata Allah. Sesungguhnya mengingatkan saudaranya itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara saya yang ada di sini. Sekali lagi kalau ada sesuatu yang sakit di hati para hadirin, saya minta maaf. Dan sekali lagi saya datang sini bukan untuk menyakitin saudara-saudara saya yang ada di sini. Saya menyampaikan apa yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Asr tadi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hada ma'akul wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.